ومن يهدى مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الحمد لله Pertama-tama kami memanjatkan syukur kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berakhir ini. Kedua yang kita tahu bahawa kita berada dalam keadaan nikmat dan tak ada lagi satu nikmat yang lebih besar daripada menjauhkan kita daripada mendapat anak Allah. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia dilaknati dan apa yang ada di dalamnya dilaknati melainkan zikr Allah, melainkan peringatan kepada Allah dan apa yang berkaitan dengannya, dan seorang yang mengajar dan seorang yang. Jadi dengan itu kita lihat dengan kita berada di dalam sesi ta'lim yang kita hasilkan talab al-ilm, maka kita tak lari daripada mengasaskan dasar yang mana nak Allah perintahkan kita untuk melakukannya. Jadi kita mulakan sesuatu ilmu itu daripada yang kecil hingga yang besar. Itulah dia tarbiyah ataupun kita katakan belajar dan belajar dan mengajar dengan cara yang rabbaniyah. Allah SWT berfirman, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu rabbaniyin, ini orang yang rabbani, di atas apa yang kamu mengajarkan atas kitab dan apa yang kamu belajar. Maka dengan itu kita tahu rabbaniyin ini sebagainya ditafsirkan oleh sahabat adalah belajar daripada ilmu yang kecil kepada ilmu yang besar. Iaitu belajar dengan ada kesinambungan. Kalau tidak ada kesinambungan, maka akan ada kecelaruan. Maka akan berlaku banyak salah faham. Dan banyak salah faham berlaku, banyak kita katakan kesilapan akan berlaku. Dan kita akan melakukan perkara-perkara yang keluar dalam diri banyak. Dengan kita tidak dapat merujuk kepada ilmu dan ahli yang betul. Jadi dengan apa telah kita sentuh, kita alhamdulillah mulakan pengajian kita dalam kitab Subuhul Salam, dalam hadis-hadis yang dikumpulkan, hadis-hadis yang telah dikumpulkan. Maka dengan kita dapat menghadirkan diri ke dalam majlis seperti ini, ini adalah satu anugerah daripada Allah SWT. Kita dah dapat menyentuh insyaAllah bab hadis, bab hukum berkaitan dengan dalil-dalil ini daripada sumber Islam. Di masyarakat kita akan menyentuh juga arti yang Allah telah firman. Maka ini adalah di antara pembelajaran yang kita lakukan sebagai pembelajaran yang korban. Kita akan mengumpulkan semua hadis-hadis dari satu bab dan kita akan keluarkan hukum-hukum daripada ini. Dan dari situ juga kita dapat mengambil faedah bahawa dalam kita talabul ilmi, dalam kita menuntut ilmu, dalam kita tafaqquh dalam agama ini untuk memahami lebih lanjut dalam agama ini, tidak lari daripada dua cara. Satu cara, satu cara adalah cara fuqaha, satu cara adalah cara muhadisin. Dan tarikatul muhadisin dan tarikatul fuqaha, kedua-dua persajaran ini adalah membawakan atau mendekatkan kita kepada kefahaman terhadap agama ini. Satu, dipermudahkan kita dipelajari sesuatu masalah itu melalui bab-bab, melalui masalah-masalah. Satu, didasarkan pula pembicaraan berkaitan dengan sesuatu masalah melalui hadis-hadis yang di dalam satu bab dan diterangkan tentang bab tersebut dan diterangkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ini. Maka kita rasa kita tidak boleh tepi daripada penyelesaian ini sebenarnya. Dan tidak boleh kita hanya mengambil salah satu cara sahaja. Kerana salah satu cara ini kita tahu bahawa mungkin akan ada kekurangan. Jadi dengan kita mengumpul dua cara ini, kita akan dapat banyak faedah daripada ini. Sebab itu kita katakan bahawa kita tidaklah di samping kita mempelajari akan hadis-hadis, kita tidak tepi daripada mempelajari juga bab fikih atau ilmu fikih yang bersangkut, supaya kita dapat memahami daripada sudut manakah ulama keluarkan faedah. Baik, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini syurah yang datang. Afdalu sufufir rijal awwaluha. Saf yang paling baik. Saf yang terdepan. Sengaja, maknanya kita kasatkan, kita mengkasatkan sesuatu, jadi kita mengingatkan sesuatu, kita bermaksudkan sesuatu. Itu maksudnya dalam bahasa, ini maksudnya kasat. Dan dalam syarak dalam kedatangan juga penjelasannya, iaitu kita dah datang dan tahu, ini adalah dalam bahasanya mashal wajhain wal yadain bisa'idin ala wajhain khusus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Mari boleh. Tak pernah ya. Ya, itu kita kedua tangan dengan menggunakan tanah dalam jadi khususkan. Setelah kita timbangkan, adakah definisi ini definisi yang kukuh untuk dan kita kata boleh diguna pakai. Kita nanti kan kalau dalam mengenai pasti definasi mesti ada berapa syarat? Kena lagi. Berusia jangan mesti dia merangkumi. Lagi? Dia mesti mengenai, dia mesti menghalangi. Lagi? Tidak boleh ada jauh, tidak boleh ada satu, tidak boleh ada pulangan. Bila lagi kita datang dan definasi sesuatu definasi dengan kita mengambil kira tentang perkara-perkara yang kita harus mengambil kira. Kalau tidak, definasi kita terhadap sesuatu akan rapuh, lemah, tidak kukuh. Baik, ada pilihan telah kita datangkan dalil daripada kitab Allah Subhanahu Wataala telah berfirman, falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, maka sapulah di dalam sapulah dengannya wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu dan badanmu. Dari bersunah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang seperti ini banyak kita lihat, wajhu ila turbatuha lana tahura idza lam najri ma idza lam najri ma, dijadikan kepada kita tanah-tanahnya tahura, penyuci. Dia bukan dari suci, tetapi dia menyucikan. Jadi dia sebagai penyuci. Indahnya ini mah, sehingga kita tidak mendapatkan air. Jadi kalau mendapatkan air, maka tidak boleh melainkan sekiranya kita tidak mampu mengandalkan air. Jadi itu adalah masalah kita dapatkan sebentar lagi. Dan kita datangkan dari Slovakia pun wajar. Namun kita wajar kerana kita tahu daripada sudut ciptaan manusia di sini. Ia telah didatangkan dalam perbincangan tersebut. Sebagaimana tanah adalah merupakan asal ciptaan manusia, begitu juga air merupakan asal ciptaan selepas tanah. Maka bagaimana air menyucikan seseorang manusia itu daripada apa kekotorannya, maka tanah juga menyucikan. Ini adalah sudut kias. Dan yang itu kami datangkan bahawa tayamum ini adakah dia azimah atau dia rukhsah? Rukhsah. Jadi azimah ni apa? Perintah asal. Jadi azimah ni perintah asal. Tak kira kalau lah misalnya untuk beruduk, untuk apa? Untuk salat, maka beruduk dan seluruh susu bersih daripada hadas besar. Jadi bersih bersih berhadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas besar ni mandi. Kalau ada fikirnya suci. Sekarang istidak dan tentu kita akan menyebutkan. Tapi pasti kita kan bersuci. Jadi dengan itu kita katakan bahawa apabila kita terangkan tayamum ini, kita sedang memperkatakan berkenaan dengan bab rukhsah ini. Sebahagian rukhsah bergantung pada hukum. Adakah semua rukhsah lebih baik kita lakukan azimah daripada rukhsah, atau rukhsah itu bergantung pada keadaan? Adakah rukhsah lebih utama kita lakukan daripada kita lakukan yang azimah? Mana itu betul? Jadi kalau misalnya di dalam bab tayamum macam ni, kita kata azimah lebih utama ke rukhsah? Rukhsah. Kalau dalam misalnya solat berdiri dengan solat duduk, azimah. Kalau dalam keadaan seorang bermusafir untuk jamakkan solat ini, rukhsah. Mana yang lebih baik? Rukhsah. Kalau kasar, kalau dia dalam dia musafir, dia nak kasarkan salatnya, aku bilang mari kita walaupun kita lihat dekat konsisten yang aku tidak, kita lihat pada mana apa yang dilakukan. Ada ketiga rukhsah yang dilakukan Nabi SAW tak pernah lagi lakukan azimah ni, maka jangan lakukan azimah ni. Manakala jamak kita tahu bukan sebab dia dibenarkan, diberikan rukhsah itu sebab safar, tetapi sebab masyakkah, sebab kepayahan. Jadi dengan itu apa kita tahu sebab-sebab di antara rukhsah dapat membalikan mana lebih utama dalam satu keadaan kita utamakan apa, rukhsah ke azimah. Baik, kita terus. Baik. Dan dalam bab azimah ini telah kita sentuh bahawa dia ada masalah lain. Dia ada kaedah umum yang kita telah bincangkan. Apa dia? Al-jamak. Tak, itu kaedah lain. Itu kaedah pendalilan. Kaedah ni, dia ada kaedah yang mengatakan la darara wa la dirar, ad-dararu izal, kemudaratan dihilangkan. Mana apa sahaja yang membawa kepada kemudaratan dihilangkan, apa yang membawa kepada kepayahan dihilangkan. Dan dengan itu kita datangkan bahawa agama ini dia dasar juga adalah atas taysir. Yasiru wa la tu'assiru. Allah Nabi SAW sahaja yasiru wa la tu'assiru. Tetapi di dalam mengamalkan bab ini kita ada permasalahan. Kita kalau masuk bab ini kita akan terangkan kerana tanggal kita muncul di tempat lain. Ada kerana kita akan bincang dan kita akan bincang mereka-mereka yang memanggil sebagai agama muda sehingga nanti akan dipersalah dalam menetapkan aplikasinya. Baik, ada pilihan telah kita datangkan dalam waktu mukadimah yang agak mencukupi untuk kita masuk dalam bab tayamum ini. Maka dalam hadis yang berikutnya kita akan masuk pada hadis Jabir radhiyallahu anhu. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلف عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت للأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث في حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد وجعل التراب لي طهورا. إذن حديث ini kita lihat tercampurkan juga satu jumlah yang lain kerana satu bab dan juga satu sampai satu sembilan campuran hadis lain. Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW telah bersabda dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah telah bersabda, aku telah diberi lima perkara yang tidak pernah diberikan kepada seseorang pun sebelumku. Jadi dia Nabi SAW menerangkan tentang kelebihan dia terhadap para anbiya yang lain. Aku diturunkan dengan ketakutan. takutan musuh, mana diberikan keturunan dengan bantuan aku, diberi bantuan dengan keturunan musuh sejauh perjalanan satu bulan. Sejauh perjalanan satu bulan, kamu tak tahu dan dah rasa keturunan. Dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Ju'ilat al-ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan tempat sujud. Tempat bersujud. Sama ada tempat sujud umum atau tempat sujud khusus. Tempat sujud khusus pun masjid. Tempat umum di mana-mana saja. Kita datang pada kita solat, kita solat. Maka siapa yang sudah sampai pada waktu solat, hendaklah dia melaksanakan solat. Dan beliau menyebutkan hadis. Dalam hadis Muslim radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan menjadikan debu suci bagi kami apabila kami tidak menemukan air. Daripada Ali radhiyallahu anhu pula menurut riwayat Ahmad, Nabi bersabda, dan debu dijadikan suci bagiku. Pada hadis yang telah diterangkan tadi, kita dapati bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan pelbagai kelebihan yang melebihi daripada kelebihan telah diberikan para nabi anbiya alaihissalam. Dan daripada kelebihan ini, kita tahu bahawa ini adalah menunjukkan kepada kita juga bahawa kita perlulah, kalau kita diberikan kenikmatan lebih daripada teman kita, daripada sesiapa, maka hitunglah nikmat tersebut dan perlulah disyukuri nikmat tersebut. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa kita digunakan juga untuk menghitung, bahkan kita digalakkan untuk menghitung akan nikmat-nikmat untuk sebagai menilai atau untuk kita merasakan di dalam hati kita ni kenikmatan yang kita perlukan, kelebihan yang Allah berikan kepada kita dan sebagainya. Dan dari hadis tersebut kita juga menjelaskan kalimat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau menceritakan tentang nikmat Allah pada dia menjelaskan hukum-hukum syariatnya. Aku diberi minta menyebutkan sifat fa'il. Al-Tihtu tak dikatakan a'tallahu iyaya ataupun a'tani Allah, boleh juga begitu. Digunakan fi'il fa'il maf'ul, tapi tak digunakan fi'il fa'il maf'ul, didatangkan fa'il fi'il dengan naik fa'il saja. Itu dalam bab, kalau kita lihat bahasa Inggerisnya ialah dinamakan verb ini dinamakan sebagai apa? Passive verb. Dia sebagai passive, tak apa, tak active. Dan boleh kita lihat tak active maknanya tidak disebutkan pelakunya, tidak disebutkan pelakunya. Dan ini diantaranya adalah peradaban. Diantaranya adalah disebabkan orang itu bisa tahu semua siapa yang boleh. Sudah dimaklumi siapa yang boleh. Jadi itulah Allah. Kalau dia katakan waktu itu aku telah diberi, siapa diberi? Pemberinya siapa? Kita tahu Allah yang boleh. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dia ada beberapa sebab kenapa kan dijadikan sebagai mampu dengan kau. Dan diantaranya sebabnya adalah kita katakan adalah peradaban terhadap Allah. Di antara juga adalah kerana semua orang mengetahui siapa yang memberi, maka tak perlulah disebutkan siapa pemberinya. Kerana sudah diketahui lima hal itu, kemudian keutamaan atau kelebihan yang dan yang terakhir ini lebih sesuai dengan sabda beliau. Jadi kalau kita kata khamsan, disebutkan khamsan ini bukanlah menunjukkan hasran, malah menunjukkan dia hanya mempunyai lima sahaja. Tidak. Jadi orang yang berlafaz kita lihat kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita dalam beberapa, meluahkan beberapa angka, tapi angka-angka tersebut tidak menunjukkan bahawa dia khusus kepada lima. Seperti misalnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa tujuh golongan yang tidak ada akan dapat perlindungan Allah, di mana tidak ada perlindungan yang perlindungannya. Lalu ada dalil yang menunjukkan ada golongan yang lain tak tersebut, ada dapat tidak masuk ke golongan tersebut. Begitu juga kita lihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis misalnya, wajib muslim ala muslim khams, wajib muslim ala muslim ala lima, dan yang lain enam. Jadi di sini kita katakan bahawa Ini tidaklah menunjukkan hasrun dan kasrun. Maksudnya kalau kita kata hasrun, kasrun, maknanya dalam itu sedih. Lain tak boleh masuk. Tetapi di sini tidak dikatakan sebagai hasrun atau kasrun. Kerana banyak lagi kelebihan yang diberikan, tidak diberikan kepada Nabi yang mirin. Seperti apa? Maqamul Mahmudah. Semua orang tak ada orang beri daripada apa umat apa daripada hamba Allah yang memberikan satu kedudukan yang terpuji melainkan Nabi SAW. Maqam Mahmudah. Yang mana dengan maqam ini Nabi dan akan memberi syafaat syafaatul kubra atau kubra. Jadi dengan itu kita dapati bahawa dalam kita menerangkan tentang sesuatu angka, kita harus faham bahawa kadang kita harus lihat dalam dasar atau cara didapatkan. Kalau kita merupakan hasil atau kasar, jangan kita hasil-kasarkan dia. Seperti misalnya sebagai contoh, walillahi asma'ul husna fad'u biha. Ditafsirkan dalam hadis misalnya man walillahi tis'an wa tis'ina isman faman ahsaraha dakhala al-jannah. Bertindak ini Allah adalah 99 nama, barang siapa yang menghafalnya, apa yang merangkuminya akan mendapat, akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi lafaz ini cuma sekat hanya semua syurga nama Allah. Tidak. Kerana nama Allah banyak lagi daripada itu. Dalilnya banyak. Di antaranya kita lihat dalil di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah diberikan telah diminta oleh orang ramai di pada mahsyar telah untuk minta syafaat kepada Allah Taala supaya Allah memuliakan hisab, dia terus pergi menghadap kepada Allah lalu sujud kepadanya. Lalu dia sujud kepadanya, dia dibuka, diilhamkan dengan ilham pujian-pujian yang tak pernah dipuji dan tak pernah dia memuji Allah Taala semasa di dunia. Sebab itu dalam doa kita baca doa, misalnya doa yang kita baca doa keberkatan Quran sebagainya. Allahumma alimna mimma Allahumma ta'al Quran al-azim faqrabi'a qulubina. Surah Al-Baqarah ayat Allahumma inni aina nas'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw ahadan min khalqik aw an istaqarta fi ilmi al-ghaib 'indak أن تجعل القرآن كريما ربيع قلوبنا إلى آخره. لما قال الحق إذا كان الله أكون لا من من ذلك قل من الله يتستطيع من لا من يسوع يترنكر أجركن يترنكر نامكن atas dirimu dan terangkan ajarkan ke atas seseorang kepada makhluk mu atau cik hamba mu ataupun yang kau telah simpankan di dalam ilmu gaib yang di sisimu. Manis menulis lagu banyak lagi nama Allah. Anda jadilah Quran yang jadilah Quran sebagai rabi'a qulubina, mana penggembira atau penenang hati kita. Menteri dengan itu kita dapati bahawa hadis ini lagi menakutkan semua muslim. Tetapi dalam memahami, dalam kita merangkumi, Yesus merangkumi maksudnya itu merangkumi di semua aspek, mengamalkan ni apa mengaplikasikannya juga dalam kehidupan senang-senang ini. Apabila kita mengaku bahawa Allah SWT razak, tak kita menuntut rezeki mereka yang berapa. Kalau kita tahu bahawa Allah Zafar, tak kita menuntut keampunan mereka daripada Allah. Maka disitulah kita akan dapati bahawa kita akan mengampuni akan ayat tersebut. Bukan dari kita hafal, kita mengakumi dengan suruh kemahaman, aplikasi dan perbuatan. Barulah kita akan menuntutkan dalam suci. Jadi bukan saja hafalan. Dan lafaz yang didatangkan sebenarnya ada banyak riwayat. Kalau sesuatu itu dalam lafaz yang didatangkan dalam hadis yang kita baca, yang kita lihat ada hadisnya, ada lafaznya. Sebenarnya lafaz ini bukan hadis. Lafaz ini ulama hadis mengatakan dia mudaraj. Mudaraj maknanya dia adalah kata-kata perawi. Perawi yang mendatangkan nama-nama tersebut untuk menjelaskan apa sebenarnya. Kerana dalam riwayat lain ada nama-nama sebenarnya tidak ada yang dalam sini. Dalam ayat ada juga nama yang tidak ada di dalam dan juga yang lain. Jadi di situ menunjukkan bahawa 99 yang disebutkan itu bukanlah 99 yang khusus yang mungkin kalau tak tinggi kita yang masyhur ini hanya yang kita tahu. Tapi bukan yang saya. Maka semua riwayatnya ada harus kembali. Baik. Kalau sejak masa pun kita rancang bahwa tentang bilangan, bab bilangan. Belum pernah dihidupkan kepada seorang pun sebelum pun dan sudah maklum dihidupkan kepada seorang pun sebelum sudahnya sehingga betul-betul dia keistimewaan baginya. Kerana kalau dia kata super ambia yang lama dia tak pernah dapat, dia bukan ambia dapat tak? Sudah tentu tak dapat. Jadi itu kita yang kita mengaku kita mengajar sahaja saja tak boleh. Awal Nabi hanya katakan sebelum kami sebelum pun. Jadi selepas kami mungkin ada orang mendapat lebih dari itu. Kerana Nabi kan tak cakap, oh dan sesudah aku. Kerana sesudah aku tak ada, tak perlu lagi datang apa seseorang dan Nabi datang kepada aku lah Nabi akhir zaman. Jadi yang kita nak risaukan tak ada lagi yang kelebihan kelebihan yang mana kita lihat yang diperlukan yang umat ini di antara kelebihan ini adalah masuk surga awal daripada umat yang sama itu. Jadi tidak banyak begini apa konsensus yang mengapa ini, tapi dalam lafaz hadis ini menunjukkan akan ini. Tapi kita tidak tahu ini tidak sempurna kita mengatakan hadis yang lebih sempurna. Kerana yang disebutkan keistimewaan adalah yang terdapat pada sesuatu yang tidak terdapat pada yang lain. Mahkum ini pengertian. Ini kita akan lihat. Dalam penyelidikan mendapat adalah kita membaca sesuatu nas hadis atau Quran sebagainya. Kita akan dapat mafhum mukhalafah dan mafhum mutabaqah. Ini kita akan terangkan. Mafhum mukhalafah dan mafhum mukhalafah. Mutabaqah. Mafhum mukhalafah dan mafhum mutabaqah. Atau di sini adalah sahwal khitab. Kita kasih perangkan yang ini. Kita akan kasih perangkan ini adalah dalam kita memindah berdalilkan dengan mafhum. Misalnya apabila saya kasih contoh diri. Awak diri. Maknanya fahwal kitab saya. Apa yang maksudnya bila saya suruh dia berdiri. Dan boleh dikeluarkan juga daripada kata saya juga. Oh yang maksudnya jangan duduk. Itu mafhum mukhalafah. Tapi mafhum mukhalafah ini tidak begitu kuat sebenarnya jadikan dalil. Hanya kalau ada tak ada dasar dalil-dalil lain yang dengan kubur lagi, itu datanglah baru dalil-dalil tadi namakan mafhum mukhalafah. Kenapa sebab saya katakan diri, tidak saya maksudkan jangan duduk. Saya bagi maksudnya jangan diri. Jadi dengan itu kita katakan mafhum mukhalafah ini tidak tepat. Jadi itu dia suruh kita kata tak boleh. Jadi sebab itu kadang-kadang dia yang berlaku pada kebanyakan golongan-golongan yang kita dah terpesong daripada ajaran yang sebenar. Kerana banyak sangat menggunakan dalil mampu mukhalifah juga. Kalau begini, mana tu? Kalau mana bagaimana? Jadi kita mampu mukhalifah ini dia ambil. Jadi kita ada masalah sikit terjadi. Jadi surat ini kita akan bincangkan nanti pada bab itu. Dia adalah bab usul juga, kan? Bab yang terbelakang. Belum kalimah. Dan akhirnya dah agak kita memahami dalil-dalil keluarkan faedah kita. Jumlah bilangan bukanlah dimaksudkan. Jadi mafhum daripada kata khamsan tidak dimaksudkan. Kerana tadi kita sama beliau diberikan keistimewaan lebih dari lima macam tadi. Al-Suyuti menyebutkan secara rinci dalam Al-Khasa'is yang mencapai lebih daripada 200 kelebihan. Jadi menunjukkan kepada kita bukanlah hanya lima. Ia mana didatangkan sebagai menerangkan tentang salah satu hukum yang perlu diterangkan. Secara global, beliau ini jelaskan, aku diberikan pertolongan dengan ketakutan musuh, iaitu kekhawatiran, kegerunan, sejauh perjalanan selama satu bulan. Iaitu antara aku dan musuhku sejauh perjalanan sebulan. At-Tawali melihatkan aku disuruh dengan ketakutan musuhku sejauh perjalanan dua bulan. Dan dari wakil dua bulan. Dia juga melihatkan penafsiran hadis daripada As-Sa'id bin Yazid dengan lafaz sebulan sebelumnya dan sebulan sesudahnya. Dalam pas pun masih lagi takut lagi. Itu biasa. Kalau dah laku peperangan, orang dah nampak keberanian dan sebagainya. Kecut dah masih lagi kecut. Kan? Dengar lagi musuhnya. Baru dia masih lagi kecut. Tuhan itu memungkukan dengan kedatangan musuh ini. Kerana ketakutan sangat terhadap. Jadi itu maksudnya kegerunan. dan dalam itu dimaksudkan ru'ub ni ru'ub melik, bukan dari maknanya kekhawatiran, tapi di satu kalau kita menakutkan dari dapat daripada sudut hati-hati mereka yang apa yang bermusuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kedatangan Nabi sebulan, sesudahnya kedatangan Nabi pun setelah dalam peperangan berlaku peperangan itu mampu masih lagi merasakan kegurungan. Kita lihat ada sebagai manusia itu yang mempunyai ibadah yang kuat, nak tengok muka dia pun tak boleh, takut. Tetapi bukan kerana dia garang pun, tidak. Saya ingat bagaimana kita kadang-kadang kalau kita berbual dengan masyarakat yang dari kenal saya berbual dengan Syekh Taibin dan sebagainya, kita ini yang begitu dia nak tahu bagi orang yang berbual sekejap tak begitu berani untuk menghadapan sebagainya. Rasul gerun adalah keturunan. Keturunan ini dia memang secara normal. Kira-kira itu karismatik lah. Sebenarnya mulai perasaan ini apa dia satu karismatik yang begitu hebat. Maka dengan itu dia dengan apa yang dilakukan, apa yang kita lihat didatangkan dia, kita ambil dia pun kita dengan keadaan yang kita tahu bahawa apa didatangkan benar. Kemudian kita tahu kedudukan credibility ini. Dibeza dengan perasaan takut yang tidak atau dengan ta'asub lain. Masalah ta'asub berbeza pula. Perasaan yang kita rasa bahawa semua dilakukan dikatakan oleh seseorang itu betul, apa yang dikatakan mesti ditaati dan sebagainya, maka itu lain sikit daripada apa yang dikatakan. Kerana dalam masalah yang telah kita terangkan tadi, dia ada di situ beberapa perkara yang kita perlu memahami agar tidak termasuk dalam kategori orang yang ta'asub kepada golongan yang terlihat kita menghormati, menggeruni misalnya masyayikh dan sebagainya. Menggeruni ini bukan menggeruni kerana takut dipukul atau tidak, tapi hanyalah kita katakan kita takut persalahan yang cakap kita mensakit salah dan sebagainya, kita minta. Kita tak mahu dia rasa marah ataupun tak sedap dengan kita. Itu perasaan yang dia hidup. Dia boleh berdiri tak didatangkan. Alam kulihan kita rasakan bahawa golongan sahabat juga ada. Sebahagian sahabat meriwayatkan Nabi SAW, dia kata aku tidak dapat melihat Nabi dengan terus kepada mati. Jadi menunjukkan bahawa haibah yang tinggi. Haibah dalam keadaannya haibah. Jadi kepada orang yang menyayangi, pada musuhnya pula kita lihat timbul pula kepada keadaan ru'ub. Kerana hati-hati ini ditangan manusia, ditangan Allah Ta'ala, bukan tangan manusia. Kenapa kita demikian? Kerana perasaan kita yang ada dalam hati adalah hati kita, sama ada kita gerun pada seseorang atau tidak, adalah daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Dan perasaan inilah sebenarnya adalah merupakan khulian juga terhadap orang yang apa yang memusuhi Nabi. Paling boleh kata penghinaan kepada mereka juga. Dan dengan itu kita katakan kalau Nabi berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat kepada Nabi dan dia juga diberi kepada umatnya. Dari pada sudut. Maknanya kalau lah misalnya tentera dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sebulan, adakah tentera yang lain dialami juga sebulan? Tentu dialami juga sebulan. Kerana kita tahu dalam banyak kisah-kisah sejarah, peperangan dan sebagainya, terdapat bahawa ada ketika tu perbuatan sahabat hanya cari siwak, besi, menunjukkan bahawa mungkin ada kekerunan dalam hati mereka. Ada tiba waktu yang sehingga menutup mereka terus lain. Jadi situlah kita katakan bahawa bukanlah kepada Nabi khususnya, tapi juga kepada umat. Selagi tidak ada pengkhususan kepada tiap seorang. Jadi khitab kepada Nabi sebenarnya ada dasar juga. Khitab kepada Nabi adalah khitab kepada umat ini. Perintah kepada Nabi sebenarnya perintah kepada umat ini. Sebagaimana kalau Nabi katakan inni la usrah bi khul nisa, sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan wanita, maknanya tapi kita umatnya boleh salam. Tak boleh lah. Kan? Jadi dengan itu kita fahami bahawa aku ada satu khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah khitab kepada kita sebagai aku umatnya. Jadi bukan kita kata itu untuk Nabi khusus, siahkan ini pada Nabi. Kita umat ni boleh bersalaman dengan wanita. Sekarang tak ada dalil pun Nabi larang. Hanya kalau dia kata inilah usaha fi khamisa, sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan wanita. Dan Nabi aku boleh berbaikat tidak boleh bersalaman dengan mereka. Hanya kita lihat apa meminta mereka ni baik asal. Jadi macam mana? Kalau kita tak apa, untuk Nabi, Nabi saja yang kata Nabi tak bersalaman dengan wanita, kita boleh, kita bersalah. Itu tak faham dalam khusus. Jadi dalam masalah ini kita akan lihat bahawa dalam banyak masalah kita akan lihat bahawa dia, ini dari sini kita dapat keluar banyak faedah daripada ini. Bahawa perintah kepada Nabi adalah perintah kepada umatnya, selagi tidak ada dalil yang menunjukkan akan pengkhususan kepada ini. Sebab itu kalau kita lihat dalam perbuatan Nabi dengan pertuturan Nabi, pertuturan diutamakan daripada perbuatan ini. Kenapa? Kerana perbuatan boleh datang pengkhususan, tapi kalau pertuturannya tidak datang pengkhususan. Okay. Ali mengatakan hanya disebutkan selama sebulan kerana belum pernah terjadi peperangan antara Nabi sendiri dengan musuh-musuh yang melebihi jarak ini. Jabir selalu menang walaupun beliau sendirian. Mengenai apakah hal ini terjadi bagi umatnya? Ini terjadi perbezaan. Dan dijadikan bumi itu bagiku sebagai masjid, jadi tempat sujud, dan tidak dikhususkan bumi itu sebagai tempat sujud sedangkan yang lain tidak boleh. Hal ini tidak ada pada sebab selain beliau sallallahu alaihi wasallam, selain tempat sujud maaf. Hal ini tidak ada pada yang selain beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan sebuah riwayat orang sedengku hanya bisa melaksanakan salat di gereja-gereja mereka sahaja. Dalam riwayat ini dikatakan belum pernah ada seorang Nabi pun yang salat kecuali setelah dia sampai ke mihrabnya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dahulunya kalau orang nak salat hanyalah di tempat-tempat salat yang khusus, seperti orang-orang Yahudi di bi'ahnya, di bi'ahnya, di orang-orang Nasrani di gerejanya dan sebagainya. Jadi kita rasa tidak demikian. Orang Islam alhamdulillah umat Nabi SAW diberikan kelepasan, keringanan, dan dengan itu kita dapat banyak lebih. Hadis ini menjadi dasar bahawa keistimewaan keistimewaan itu tidak pernah diberikan pada seorang pun dari Nabi sebelumnya dan dapat digunakan bersuci yang dengannya salat dibolehkan. Nah, jadi dengan itu kita katakan bahawa daripada hadis yang telah kita rasakan ini dapat kita beberapa persoalan sebenarnya. Banyak faedah kita boleh dapat ini. Di antara hadis ini sebenarnya kita lihat adalah wa'uhillatiyal ghad Naim, telah dihalalkan bagiku akan ghanimah, harta rampasan. Baik, daripada apa yang kita dapat daripada hadis ini adalah kita katakan hadis ini banyak sangat kita lihat faedah yang terdapat. Kita akan sentuh berapa sahaja yang boleh. Kita pergi tafsir ini sebentar lagi kerana saya nak katakan beberapa poin yang mungkin kita harus masuk asal kita masuk ke vaksin dulu ini bagus. Dan hadis tersebut terkandung dalil bahawa debu dapat menghapuskan hadas seperti air kerana keduanya sama-sama menyucikan. Jadi kalau kita kata tahur, kita dah bincangkan tentang tahur itu kan. Adakah dia tahur maknanya dia sebagai, dia ada perbezaan, dia ada air dengan batu. Kita kata dia tahur juga. Jadi macam mana kita andakan kita sama ke diri atau kita katakan yang afdal air tapi batu kalau dia tak ada air. Dan tidak. Yang berdalil yang kita datang yang pelajaran lepas berkenaan dengan istinja dan istijmar, kita katakan bahawa air dan batu adalah merupakan bahan sebagai pencuci. Dan kalau seseorang berpada kepada salah satu daripada mencukupi. Tapi kalau dia menggabungkan kedua-duanya lebih utama lagi. Berkaitan dengan salah satu siapa mana lebih baik dan sebagainya, dipertikan oleh ulama berkenaan dengan sama ada air itu utama ataupun batu itu utama. Tapi yang kita katakan bahawa mereka semua setuju bahawa kalau yang digabungkan keseluruhannya adalah yang utama. Jadi dalam permasalahan ini juga kita lihat bab ini sama juga dalam terbu dalam debu tanah yang digunakan. Adakah dia punya kesamaan dia mensucikan seseorang itu sama dengan pensucian air? Pun suci kita kata sama. Tapi berkaitan dengan kita katakan kalau yang telah ada yang azimah di sini, perlu tak kita balik kepada rukhsah? Di sini yang dikatakan bergantung kepada keadaan. Kalau azimahnya adalah untuk dia menggunakan air, kalau datang air diharuslah mengulangi dia punya apa dia mungkin. Tetapi kalau dia tak boleh, tak boleh berwudu kerana disebabkan kalau dia kemudaratan dan menggunakan air, maka dia tetap menggunakan air walaupun dia datangkan air. Jadi di sini kita adakan bahawa dalam permasalahan ini kita perlu memahami bahawa dia bersurut tahul. Maknanya air yang kita letak yang pertama, kedudukan pertama di pesucinya ada tanah sebagai. Dan apabila kita adakan tadi ada yang tidak sepadat sependapat dengan itu, itu dikatakan yang memiliki sekecil yang dapat menjadikan bersuci dengan nadiat dan dengannya boleh melaksanakan solat adalah seperti air. Jadi kita kata mereka sebab dia dicerahkan datangan, kenapa mereka berkhilaf? Kerana mereka lihat bahawa dasar air itu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada tanah. Tapi kita katakan bahawa dengan dasar yang telah disebutkan, kita kata ini adalah sama. Kan boleh faham? Hadis tersebut juga menunjukkan bolehnya bertayamum dengan semua bahagian bumi. Maksudnya semua bahagian bumi boleh. Sa'id, didatangkan sa'idan tayyiban. Sa'id ini bukan dinamakan turabuha atau bukan dinamakan sebagai arduha, tapi dinamakan sa'id. Sa'id mana apa yang apa di atas permukaan bumi. Jadi apa yang di atas permukaan bumi, sama ada dia debu ke, dia pasir ke, dia tanah ke, dia apa jenis dia dikatakan kenangan boleh digunakan untuk tapi kita berkata, kalau itu kalau tak ada yang tak ada apa, tak ada macam debu macam mana? Kita kata boleh juga kerana dasarnya adalah kita katakan dia adalah didatangkan sebagai sa'idan, yang syarat yang dikendaki adalah tayyiban, maknanya mesti baik. Jangan tanah yang telah diletakkan baju najis orang. Janganlah. Kalau dah bau hilang dan hilang dia warnanya dah tak tahu lagi, okeylah tak masalah. Tapi kalau memang kita tahu memang masih kuning-kuning dia, tidak ada lagi kita jangan. Pasal kita tahu dia punya, itu kita tahu keadaan masyarakat kita. Macam mana dia punya tanah yang digunakan. Jadi kita pandai. Tapi kita tahu bahawa apabila telah berubah keadaannya, kita namakan sebagai istihalah. Maksudnya berubah keadaan daripada sesuatu sifat pada sifat yang lain, dia kembali pada sifat tanahannya, kita kata boleh digunakan. Kerana matahari ini memberi kesan, matahari juga memberi kesan terhadap perubahan. Jadi apabila telah berlaku pendedahan kepada matahari pada hujan dan sebagainya, maka telah berubahlah sifat baju atau sebagainya, jadilah seperti tanah, maka kita kata hukum-hukum tanah. Tapi saya debu di mana-mana ada. Debu di mana? Jadi dengan itu boleh tak kita gunakan debu-debu yang berada misalnya di hospital ke, di bilik ke, dengan itu boleh. Kenapa kita tu boleh? Ini pandemi, masa apa ni boleh. Kita sebenarnya dia adalah dasarnya adalah dari kerana tak disebutkan secara khusus jenis-jenis tanah ni. Yang datang daripada dalil menunjukkan sa'idan, mana apa yang di atas permukaan. Jadi dengan itu kita rasa itu dalil yang pasti lebih kuat. Jadi sesiapa yang hendak mendatangkan dalil yang lebih khusus, yang mengatakan tak boleh, sila datangkan dalil. Jadi kita yang minta dia berikan dalil, bukan dia minta kita dalil. Kalau dalil kita kata dalil umum. Jadi kalau tak ada dalil, kalau mereka minta dalil khusus, datanglah dalil khusus tersebut, barulah kita akan mengamalkan. Jadi kalau disebutkan dalam khusus dia, ini adalah sebagai perumpamaan, bukan sebagai menunjukkan pengkhususan ataupun apa penghadan. Kalau dia sebagai penghadan, kita harus tak didatangkan apa-apa lain yang menunjukkan dia umum tetap pada umum. Dan kita dapati bahawa Nabi tak istifsal. Ada dia ada faedah lagi. Apabila sahabat melakukan tayamum ini, Nabi tak istifsal. Kita ada tak sahabatnya? Sarkul istifsal fi maqam istidlal yunazzalu manzilatul umum fi maqam. Apabila Nabi tidak bertanya tentang apa yang mereka lakukan dengan tanah, apa yang mereka lakukan, maka tarkul istifsal maknanya tidak datangkan ke perincian, tidak minta pada penjelasan dalam keperincian apa yang mereka tayangkan. Dalam keadaan yang kita lihat perlu untuk didatangkan kalau yang diperlukan, maka dia diturunkan kepada keumuman dalam pertuturan. Jadi faham tak? Maknanya kita kata Kenapa kita lihat Nabi SAW mengajar kepada sahabat untuk bertayamum, dan para sahabat melakukan tayamum itu, dan Nabi tak pernah pun beristinsal, meminta penjelasan terperinci apa jenis tanah yang mereka lakukan. Maka di sini menurunkan kepada tanah yang umum, maknanya bumi yang dikira umum. Jadi tidaklah kita datangkan sebagai khusus, kan? Tak didatangkan penjelasan pada awal. Jadi dengan itu kita katakan dasarnya adalah jadi utama dia pun dibalikkan kepada umum. Walaupun ada satu dua hadis yang menunjukkan bahawa dia adalah tanah yang berdebu atau tanah pasir, tanah apa? Tapi kita kata walaupun ini dalam bincang lagi kaedah tu yang kita belajar dalam. Berarti dalam sini pun boleh tak? Kalau dia belum debu, ada debunya tak? Ada. Kalau ada. Tapi kalau memang dia buat clean apa, dia speak and spend tempat yang tak betul tu tak ada. Tak ada apa, tak ada debu. Kita cek lah debu-debu lain. Kalau memang ada debu, tanda sini ada debu lah. Boleh tak? Berarti kalau pada rumah, mesti boleh lah. Kalau ada debu. Kalau pada rumah, kalau ada debu lah. Kalau ada debu. Kita balik pada rasa umum. Tapi kira tu mana kalau kawan tu pembaca guru kan? Bukan kena seminang-minang ni kita balik kepada tayamum. Kalau masih ada lagi air, kalau kita mampu untuk menyembuhkan air. Dalam hadis ini tidak ada dalil mensyaratkan debu sebagaimana yang anda telah anda ketahui dengan ilmu usufik bahawa penyebutan sebagian dari suatu umum tidaklah membatasi keumumannya, dan yang demikian adalah pengertian istilah yang tidak boleh diamalkan menurut para pentakhir. Ini hadis. Memang betul dalam firman Allah SWT disebutkan tentang ayat tayamum dalam surah Al-Ma'idah al-lafaz minhu dengan tanah itu sebagai dalil bahawa yang dimaksud adalah debu. Kerana kata min menunjukkan pengertian sebahagian sebagaimana dikatakan dalam kitab Al-Kashaf, tidak ada seorang Arab pun yang memahami perkataan aku mengusap padaku min dengan sebahagian minyak dan debu kecuali dengan arti sebahagian. Dan pengertian sebahagian tidak mungkin boleh terjadi kecuali dengan mengusap dengan debu, bukan dengan batu dan yang lainnya. Jadi dari itu bukanlah batu memakai bahagian-bahagian tak ada dalam suruhan, bukanlah misalnya benda-benda lain, tapi kita ingin dikatakan adalah debu atau apa yang dinamakan sebagai su'id, tanah dan sebagainya. Satu beliau, maka siapa saja ini umum pada setiap orang masuk pada waktunya solat, maka hendaklah ia solat. Dan ini juga menunjukkan kepada kita kefahaman sahabat yang ada khilaf dengan sahabat yang lain yang belum mendapat perintah daripada Nabi SAW, la tusalliyanna ahadukum al-asra illa inda bani Quraidah. Jangan salah seorang berkamu solat dia pun asar selagi dia apa sehingga nanti sampai di sisi Bani Quraidah. Jadi ada sahabat yang antara mereka yang selepas memahami perintah itulah bergegaslah. Jangan lambat-lambat. Dan bergegas datang waktu solat, dia solat kerana dia ada dasar umum. Dasar umumnya datang waktu solat, solat. Jadi yang satu lah kira. Ini hadis Nabi SAW menunjukkan bahawa betul-betul kita harus salat di mana? Di Bani Quraidah. Bukan di semasa kita waktu salat itu didatangkan oleh kita pada perjalanan dan sebagainya. Jadi dengan ini mereka berlaku sebahagian menuju salat di waktu semasa waktu salat apa datang, satu lagi salat semasa mereka di Bani Quraidah. Jadi ini menunjukkan bagi kita kefahaman sahabat dari sudut melihat pada dalil. Dan ini tidaklah dicela oleh Nabi SAW perbuatan mereka kedua sahabat ini. Menunjukkan di sini adalah isyarat kepada Nabi SAW bahawa pendalilan dia ada pelbagai apa madakhil ataupun cara yang kita boleh pendalil. Ada menambilkan makna, ada menambilkan nafas. Jadi sebab itu kita katakan dalam pendalilan ini kita katakan bahawa lafaz dan makna sangat penting, jangan diabaikan. Kalau berkaitan dengan muamalat, kalau ditukarkan lafaznya, kira-kira datangkan tentang muamalat. Seorang misalnya dia meminjamkan duitnya, lalu dikatakan pada orang yang dipinjamnya, bayar samalah, tapi lepas bayar tu awak berikanlah saya $50 untuk duit menunggu. Dia kata tu. Nafasnya sama, nafasnya ni. Tapi kita kata sama. dia daripada surut, daripada surut maknanya. Jadi situ dia tak ada iktibar. Maknanya adalah maknanya sama riba juga. Jadi kita ada begini. Jadi masalahnya, masalah yang kita rasakan lafaz di sini diringankan daripada makna. Tapi kalau yang lain kita rasa kita lafaz dan makna kita ambil perhatian. Ada ketika pula lafaz diganti mengambil perhatian daripada makna. Cuma seperti misalnya dalam dalam nikah talak misalnya. Salahun jidhun najid wa hazruhun najid. Tiga perkara ini. Dia serius dah dia. Dia jenaka atau dia berpulau, serius dah dia. Apa dia? Nikah, talak dengan itu. Jadi misalnya ada orang yang hamil banyak. Satu ketika dia pun tak terkesan dengan kehidupan yang berparat. Tadi kata, hari ini aku bebaskan kamu semua bila April Fool dia kata. Kita tak boleh tak? Tak boleh. Tak bebas. Kenapa? Kita kata lafaz sudah nak. Itu masalah lain. Kita tak masuk dalam waktu. Kita keluar sekejap. Pasal kita kata, ini menunjukkan dari kita tentang kelebihan kepentingan lafaz makna. Dan dalam lafaz makna kita gabungkan sebab mungkin boleh. Kalau dah kita lihat dalam masalah diberikan pesanan kepada lafaz dan beberapa masalah yang diberi tekanan kepada makna. Nah. Di mana Sabda dia maka siapa sahaja. Ini umum pada setiap orang. Masuk pada waktu yang solat, maka dalam solat iaitu dalam kondisi bagaimanapun, sekalipun tidak menemukan masjid ataupun air, jadi dengan bertayamum. Jadi kita lihat ada tak di sini kaedah yang dinamakan tak ada waktu, tak ada apa, solat hormat waktu. Ada juga kena solat juga. Kita tidak ada yang salah. Bila masa, di mana saya kamu berada? Kalau datang muda kamu waktu solat, apa? Solat. Jadi tak ada makan. Oh, ini kan solat. Takulah, hormat waktu lah. Jadi kita kata ini penting yang kita nak kerana bukan saja kita kata sebagai memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada amalan-amalan yang tidak akan diterima. Allah memberi amalan di waktu pagi tak akan diterima di waktu petang. Dan Allah memberi amalan waktu petang, mana tak akan dikurang waktu pagi. Jadi sebab kita harus memahami bahawa dalam kaedah ini, tak boleh tunggu, kena solat. Dalam apa konteks keadaan pun, kalau dah tak ada air, bertayamumlah. Kalau masa tak bisa, yang tak cerita, tak dapat lagi. Bertayamumlah solat. Yang penting, solat pada waktu ini. Jadi pagi dah ada dalam waktu, dah ada air, kita dalam kadar kan, tak perlu khabar. Jadi kita dah sempat waktu, tak perlu khabar. Kalau ada waktu lagi, boleh diajar. Boleh ya. Tetapi dari tidaklah disebabkan satu kewajipan untuk mengqadakan. Tadi qada tadi dia ada ia ini menyempurnakan ini. Ia ada mengulangi solat dengan keadaan yang kita mungkin lakukan dengan keadaan kurang sikit dia menengah yang lebih baik. Jadi dengan walaupun ataupun tanpa air kalau ini dengan bertayamum. Sebagai yang jelas oleh riwayat Abu Umamah, siapa saja sementara dia tidak dapat air maka dia akan mendapat tanah itu sebagai masjid dan suci. Pada di mana saja dia berada, dia sepalangkan. Dia atas muka bumi ini. Di mana saja dia ada, kalau tak ada air juga, dia ambillah tanah itu sebagai pengunci. Dan dalam itu juga terkandung pengertian bahawa tidak wajib mencari air bagi orang yang tidak menemukan air. Kita lihat di sini masalah ini, kita harus faham bahawa tidak wajib menemukan air. Kalau tak dapat air, mana tidak cari air pun. Contoh kita tak dapat, barulah kita rasakan tak menemukan air. Jadi kalau dapat menemukan air, kita harus cari terus sampai esok anda tak terus padat. Itu maksudnya. Ya. Kalau kita kat masjid garam, sama tak sekalian dia? Boleh. Ha? Boleh. Kat tingkat tiga ke tu? Tingkat tiga, tingkat dua, tingkat satu mana dia? Tingkat satu? Semua tempat-tempat dia ada tempat air. Dia ada lorong. Ada lorong dengan gunakan air zam-zam. Kalau terpaksa kita berunduk, semua orang berunduk. Ya, betul. Tak boleh saya pun boleh tayamum. Tak boleh. Tak ada kerja untuk tayamum. Siapa yang tayamum tak sah. Air mana tu? Air banyak dulu. Air banyak. Dan bila kita tak larang pun awak boleh berwudu juga situ. Jangan berwudu kat atas kapet. Itu mesti kena marah. Kalau kita gunakan, kita nyetri kat sana. Sambil ulang tak? Kalau kau tayamum tersolat, berjumpa air, solat lagi. Tak boleh solat lagi. dan lepas salat, tapi semasa salat batal tak? Itu dua waktu bincangan, batal. Tapi ada pilihan berkaitan. Tak boleh ulang, tak boleh ulang, tak boleh ulang balik. Ulang balik boleh, ulang berbeza dengan qada. Mana ulang balik atau maaf, ulang ya, baik berbeza dengan kita melakukan adat. Baik kalau kita lakukan, kita tak sah. Mana bagi kita kata datang air, maka tak sah salat apa puas salat kita. Kita ulang balik, kita ulang balik, kita ulang balik, kita lakukan adat. Mana kita melaksanakan. Tapi kita katakan i'adah ini menunjukkan bahawa solat itu sah. Tapi kita i'adahkan untuk menyempurnakan. Misalnya pahala yang berapa untuk satu, tak berjemaah. Kita nak solat berjemaah, i'adahkan. Boleh, tak masalah. Kita kata itu sunat. Bukan sunat, bukan wajib. Berbeza dengan kita katakan dalam keadaan yang kalau seorang sudah tengah nak solat, datang. Di situ kita kata wajib kat atas ini. Untuk berwudu, tidak bertayamum. Dan ketika kehilangan atau terlepas waktunya, maka dah dah lepas waktu, maksudnya dah lepas kita solat, dah lepas waktunya, tak ada, tak perlu ulangi. Lalu mengambil hadis tersebut, ayat ini jangan menyebutkan lanjutan hadis tersebut, kerana yang disebut pada aslinya ada dua, dan kami akan menyebutkan yang lainnya. Yang ketiga, boleh bersabda dan dihalalkan bagiku harta rampasan. Ini harta rampasan. Dan ayat ini dengan kata al-maghanim, artinya harta rampasan perang. Al-Khattabi mengatakan bahawa orang-orang yang terdahulu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang tidak diizinkan berjihad sehingga mereka tidak mendapatkan harta rampasan perang. Sementara kelompok lain yang diizinkan yang berjihad dan apabila mereka mendapatkan rampasan perang, tidak halal bagi mereka memakannya sedikit pun, maka datang api yang membakarnya. Ada yang mengatakan dibolehkan bagiku mendapat harta rampasan itu dengan memberikan bahagian lebih memilih atau membagikan bagi yang berperang seperti yang firman Allah, Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan harta rampasan perang itu kemuliaan Allah dan Rasul. Jadi amfal dengan ghanim, kalau dah dalam peperangan mereka lari, itu namanya amfal. Kalau lepas peperangan dijadikan ghanim. Kalau disebutkan 12 macam syafaat, itu menyimpul bahawa bagian masing-masing syafaat itu khusus untuk Rasulullah. Maka dia tadi sesama menerangkan bahawa Nabi diberikan syafaat. Syafa'at yang paling agung adalah syafa'atul ulama, yaitu di padang mahsyar, untuk dihitungkan hisab. Dan syafa'at-syafa'at yang lain, misalnya dikeluarkan orang dari neraka dengan izin Allah SWT. Kita tahu bahawa untuk memberi syafa'at ini mesti dengan izin Allah SWT, bagaimana Allah, orang yang mana Allah ridai. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dan Nabi SAW menghubungi, membukakan kan pintu syurga. Dan pintu syurga tak akan dibuka kepada mereka yang hanya dari Nabi SAW. Dan Nabi SAW kita lihat yang mendoakan seseorang apabila dilintasi di tiang surat, Allah bisalim-salim. Dan sebagainya, kita dalam bab ini kita boleh belajar dalam bab akidah. Selanjutnya sudah belajar bab akidah? Sudah. Dah masuk semua bab ini? Sudah? Dah yang masuk? Nah, yang kelima, jadi kita lihat empat. Kelima? Empat dah orang? Okay. Ada atau mungkin ini maksud oleh Rasulullah sesuatu dalam syafaat ulama, iaitu tentang memindahkan manusia daripada mautin pada masyar, kerana dia yang paling sempurna kemudian kemuliaan yang nampak atau tampak bagi semua orang yang berada di al-mautin di dalam masyar. Yang kedua, dia bersabda biasanya Nabi sebelum diutus diutus hanya untuk umatku sahaja dan aku diutus kepada umat manusia seluruhnya. Jadi Nabi SAW lihat khusus kepada Rasulullah SAW adalah Nabi seseorang diutus kepada rahmatan lil alamin. Ani utus seluruh umat manusia. Sebab itu umat manusia semuanya adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi berdua, betul tak dia? Dan macam lupa dia punya ummatul da'wah dan ummatul ijabah. Ijabah, da'wah, ijabah. Ummatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan sebagai satu ummatul da'wah. Satu ummatul ijabah. Ummatul da'wah siapa? Ummatul ijabah siapa? Tak belakang ni kan? Saya ingat ni. Kita ingat pada hari ini yang penting. Kerana kita lihat nanti kalau kita kita berhujar, dakwah dapat datangkan kekuatan. Ummatul da'wah yang semua yang di dakwah. Jadi ummatul da'wah semua termasuk yang Islamnya, termasuk agamanya, termasuk tujuan dengan apa Kristiannya, Nasrani-nya, Sutradinya mau Yahudi dan Majusi ini sepuluh yang masuk. Manakala umat itu ijabah, hanyalah orang-orang yang umat-umat Nabi sedang menerima dakwahnya. Dia namakan umat yang menerima. Jadi umat itu ijabah ialah orang-orang Islam sahaja. Dan Nabi SAW bersabda, boleh Nabi SAW mengatakan, Iftarakan bil Yahudi ila ihda wa sab'ina syurqatan wa iftarakan salama wa iftarakan bil Nasara ila 72 firqatan wa sataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqatan kulluha fi nar illa wahida. Jadi yang maksudnya dengan umat ini sataftariqu hadhihi al-umma, siapa umat ini? Umatul ta'wa ke umatul ijabah? Ijabah. Jadi dalam umatul ijabah kita fahami, dan yang itu kita katakan bahawa boleh tak kita apabila apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah mesti dah bincang, saya rasa kita pernah bincang dengan apa dengan kita bisa berkata dengan masa ini boleh kan berkata dengan ini bapak ini. Adakah bermakna kita katakan kalau kita katakan bahawa apabila Nabi katakan kullu hafid nar illa wahida, di sini maknanya kullu hafid nar ini maknanya kita kata mereka ni ahli neraka? Kalau tidak, selalu kita katakan mereka ini kita tak sebagai dasar orang apa ahli sunnah wal jamaah, dia tidak menetapkan ke atas seseorang neraka atau syurga yang ahli-ahli kiblat ini. Kita golongan ahli kiblat tidak. Tetapi kira-kira boleh kita memberikan ancaman orang yang melakukan ini, mereka berada dalam keadaan bahaya, diancam oleh Allah neraka. Betul. Tapi kita menentukan matinya mati dia, kalau dia mati nak kanan ni matinya mati kafir, seorang khawarij kata tak boleh. Khawarij kata pun kalau lakukan dosa kafir. Kafir. Kalau mau tersilap kata kalau lakukan dosa besar antara dua dosa berungan. Assalamualaikum. Ini bukan wa'idiyah. Bukan pula wa'idiyah. Kita bukan wa'idiyah sebenarnya. Bukan wa'idiyah juga. Ada bukan wa'idiyah lagi itu. Ini semua yang baik di Nabi. Yang buruk dia tak ambil. Ini bukan murji'ah pula. Dia kata bahawa tidak mengularkan amalan kepada iman. Jadi sama. Iman kita sama. Iman malaikat sama. Iman Nabi sama. Yang penting hati iman. Amal yang berkata musyrikah tapi iman. Lepas itu kita kata orang Islam yang moderat tak semestinya untuk orang. Orang Islam yang moderat tidak tiga itu masih mana? Eh, itu tiga itu masalah moderation pun tidak faham. Dan Allah telah menangkan dua orang yang beriman ini tiga macam. Ghalibun li nafsihi, muftasidun wa sabiqun lil khairat. Orang yang zalim di mereka, orang yang ghalib atau orang yang muftasid yang pertengahan sederhana dan sabiqun lil khairat. Orang yang zalim dirinya kan apabila perintah ditinggalkan, larangan ditinggalkan. Orang yang muktasid lah segala perintah dan larangan, segala perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Golongan sabiqul khairat dilaksanakan yang tadi, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan dan ditambahkan lagi dengan amalan-amalan sunnah. Dia berubah dalam kebajikan, kebaikan dan sebagainya. Dua golongan ini berada adalah kalangan yang mana orang kata bahawa mereka adalah wali-wali Allah. Inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Tetapi golongan zalim oleh nafsi tidak. Jadi kita sebenarnya cara yang dilakukan manusia orang ramai Islam ialah meletakkan orang yang zalim oleh nafsi sebagai orang pertengahan. Seperti hal ini. Dan salah. Tetapi dalam yang besar, dia telah mengambil definisi itu sahaja daripada semua yang salah. Tadi perhatikan masalah-masalah yang terangkan. Begitulah keadaan kita dalam menilai golongan-golongan yang keluar daripada ajaran Nabi SAW yang misalnya tidak berpandu kepada kitab dan sunnah Rasulullah SAW dan berada dalam keadaan bagaimana Nabi dan sahabat dia berada. Kita katakan mereka ini dalam keadaan bahaya, tapi kita tak memutuskan mereka ini sebagai ahli kerana semuanya balik kepada masyiatillah. Semua mereka ini balik kepada kehendak Allah Taala. Allah inginkan ampunkan dan kalau inginkan atas. Maka itu yang dilakukan dasar itu. Jadi dengan itu kita sudah ada sifat di atas golongan-golongan yang tersasar misalnya. Ada sifat syafaqah. Harus ada hidayah. Barulah kita akan lihat kita dapat membawa mereka kepada hidayah Allah. Kalau kita hanya rasul ada kondem, tak ada neraka, ada. Macam mana wali? Hei, kita tak boleh, tak apa, takkan berjalan dengan kita mempunyai sikap di hujan. Sikap yang betul adalah kita mempunyai perasaan syafaqah dan rahmat, dan kita harus ala hidayah dinas. Baru nak dapat. Wah, ini panjang. Hadis satu lagi, saya rasa kita akan dapat sentuh. Dari semua itu dapatlah. Walaupun Nabi Nuh hanya diutus untuk kaumnya sahaja, walaupun setelah orang merustakan yang tenggelam ditenggelamkan, dia diutus untuk seluruh penduduk bumi kerana yang tersisa hanyalah orang-orang bumi. Tapi bukan umum pada awal kenabian beliau. Jadi kita lihat berbeza dengan hujah mereka. Yang tidak, yang tidak, semua manusia. Ya tidak. Itu adalah umat kita. Ada pun mengatakan tidak demikian. Dari semua itu dapat mengerti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diistimewakan dengan tiap-tiap dari satu daripada lima keistimewaan itu, bukan dengan kesemuanya, kesemuanya itu sekaligus. Ada yang mengatakan bahwa pada salah satu keistimewaan itu dimiliki juga oleh Nabi dan Nabi lain. Tapi dapat ini tidak benar. Dan hadis tersebut terdapat kandungan yang sangat mulia yang dijelaskan dalam kitab-kitab induk. Seharusnya penulis menyebutkan setelah dinyatakan lalu, dia menyebut hadis tersebut kemudian melanjutkan dan dalam hadis Hudzaifah. Kerana tetap satu masa tersisa dari hadis, masih tersisa dari Dr. Harim Jabir yang tadi kita tak disebut tentang apa, tentang maklum dan juga tentang utusan Allah SWT kepada beliau untuk seluruh umat. Dan kerana tetap masih tersisa dari hadis Jabir tersebut tidak dinisbahkan kepada perawi ini, sekalipun sudah dipahami kalau hadis tersebut dalam Mustafa Khalid yang ada dalam kita hadis berikut ini adalah di dalam hadis lepas tersebut adalah hadis Hudzaifah yang terusin wajul ilat turbatuhalan yang sahura ibadah dan jirimah dan dijadikan debunya suci bagi kami dan kami tidak menemukan air. Yang saya maksudkan adalah ucapan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Muslim dan jadikan debu suci bagi kami apabila kami tidak menemukan air. Taklid pembatasan sesuai dengan ayat Al-Quran yang diungkapkan dalam hadis Islam. Sebagaimana telah kami jelaskan wa'an alihin inda Ahmad wa du'ilat turabu li tahura daripada Ali radhiyallahu anhu diriwayat Ahmad dan debu dijadikan suci bagiku. Hadis ini dan yang sebelumnya adalah dalil bagi yang mengatakan bahawa tayamum tidak sah kecuali dengan debu. Dan pendapat ini telah dijawab sebelumnya bahawa adanya nas atau sebahagian daripada sesuatu yang umum tidak akan menunjukkan kekhususannya, meskipun termasuk pengalaman pengamalan berdasarkan mafhum laqab. Mafhum laqab ini kefahaman terhadap laqab gelaran. Ia dapat dipahami daripada yang disebutkan tersebut. Ini bukan pendapat majoriti ulama usul fiqh, tetapi dalil mengkhususkan kemuliaan debu adalah ayat yang telah kami sebutkan terdahulu. Jadi kita katakan bahawa dengan itu kita dapat merumuskan bukanlah jadi maksudkan sebagai debu sahaja, walaupun ditarjihkan sebagai debu, kita katakan adalah kepada umur sa'id, maksudnya semua yang yang melata ataupun yang apa terdapat di dia berlaku ke bumi kita katakan. Baik. Jadi ini kita telah sentuh beberapa hadis berkaitan dengan ini. Kita tidak perlu kita ikut faedah daripada ini. Adalah kelebihan Nabi SAW daripada di antara nabi-nabi yang lain dan keputusan yang banyak terhadap beliau. Di hari ini kita dapat mengeluarkan beberapa kelebihan ataupun beberapa kekhususan. Dan sebab itu dia ada beberapa buku yang khas yang ditulis oleh ulama-ulama. Di antaranya boleh kita memfahamkan adalah Khasa'is Al-Kubra dan dari Suyuti misalnya. Dan di sini juga dapat kita lihat bahawa dalam kita mengira, menghitung, menilai dan juga menyebutkan nikmat-nikmat Allah ini adalah ada juga kedalaman. Di mana kita dapat jadi mensyukuri Allah Ta'ala, dapat kita memahami apa mengingatkan diri kita akan nikmat Allah yang khususkan kepada kita tidak dilihat oleh banyak pilihan. Kalau kita banding, kalau kita lihat dari keadaan diri kita ini, ada banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak memberikan kepada orang yang kita kenali sebagainya. Dan ini adalah merupakan nikmat-nikmat yang kita harus ingatkan. Wadkuru ala Allahi, Allah telah perintahkan, ingatlah kamu ke atas nikmat-nikmat Allah. Allah telah berfirman, "In ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha." Jadi kamu menghitung nikmat Allah, tak pasti kan kita tidak akan dapat menghitungnya. Dan ini bukan maknanya jangan hitung, kalau tak dapat hitung, jangan hitung. Tak, maksudnya adalah kita hitung yang mana kita hitung, yang mana kita dapat bersyukur. Dan ini diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang menghitung akan nikmat, tahu dia akan nikmat-nikmat tersebut dapat dan dia bersyukur terhadapnya. Tapi kalau dia tak tulis sebagai nikmat, macam mana nak syukur akan nikmat tersebut? Sebab itu dalam apa, dalam menjadi golongan yang paling bersyukur itu sangat sikit. Kata Allah terangkan, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ يَشْكُرُ, hanyalah sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang sangat-sangat bersyukur. Bukan syakir, syakur. Syakir banyak sangat bersyukur. Jadi golongan ini lah kita katakan golongan yang benar-benar lihat, menilai, mengingat apa nikmat yang Allah berikan pada mereka dan bersyukur atas. Sama ada dia dapat nikmat itu semasa dia dapat, atau kita lihat dia menilai dengan nikmat-nikmat yang mana Allah telah berikan, mungkin dia pun tidak tahu apa itu sebagai nikmat sebelum dia melancarkan. Daripada hadis ini juga kita dapat faedahnya adalah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahnya adalah dakwah yang umum. Dakwahnya adalah dakwah yang umum. Dan risalah ini diberikan kepada golongan jin dan manusia. Allah telah berfirman dalam ayat banyak, kami utuskan kamu melainkan ke atas seluruh manusia basyiran wa nadhira, sebagai memberi diri golongan yang apa, menguruskan jenazah secara sunnah. Saya rasa itu. Jadi ini kita harus fikirkan. Jadi kan satu kerisauan itu juga mungkin kita harus buat sesuatu. Kita harus fikirkan. Dan dari juga bukan dari itu, bahkan bakti itu ramai-ramai itu melakukan. Pelajar-pelajar dan sebagainya. Perlu kita, yang macam ada yang orang satu yang khusus, nanti yang lain semua kita. Dan kita perlu wujudkan, kalau tak kita akan rasa fikiran. Kita nak lakukan terbaik kepada ahli keluarga yang kesayang kita, kita tak lakukan. Kenapa? Kerana jadi kan kita tak ada. Itu kadang-kadang dalam keadaan demikian tak sesuai itu mengingkari. Kerana kita lihat kita mengingkari ini, kita akan lihat berbesar. Cuma kita boleh kata kita tak pakai apa itu, kita boleh suruh. Sebenarnya nak marah pun tak sesuai. Kerana keadaan tak sesuai. Kerana wadis itu bukan dalam keadaan kita harus fikir yang lebih penting dan dibesar itu kelihatan. Jadi kita katakan dalam apa yang dilakukan adalah apabila sebenarnya selepas dari salam terus diangkat jenazahnya bergegas kepada kuburan. Itu dia utamanya. Dan apabila kita berdoa dengan kita memberikan fatihah menegur di sedekah, dan itu dah dibincangkan masalah sedekah dan bacaan Al-Quran. Dan yang rajin ini adalah kita kata tidak sampai. Itu kena bagi Imam Syafi'i juga. Jadi dengan itu kita katakan lebih baik buatlah perkara yang dapat keyakinan sampai daripada buat perkara yang kita dikhilafkan sampai. Walaupun tak sama dikhilaf. Menyerahkan kepada seorang mayat apa bid'ah tak ada, tak sama dikhilaf. Tapi dia sampai masalah khilaf. Ya, kita katakan perlu diruajih, terjengkan dan terjengkan dan tidak. Takkan dia tak tahu tak dia jadi imam, dia tahu tak dia berada di imam. Tak, tak, tak, tak, tak. Kerana masalahnya adalah keamalan yang dilakukan secara kerap ataupun kebudayaan yang dilakukan sesuatu tempat. Dia ikut orang lain, bangun, ada lain. Jadi kita kata, ini boleh dibuat seperti yang dibudayakan. Sumpah ini harus diperluaskan. Jadi amalan ini kalau diperluaskan, kita akan dapatnya. Dia akan lebih sering dipahami. Tapi kerana kurang, kita akan lihat masalah yang akan datang. Jadi saya agak sama lah sebelumnya, lepas surat dia ada minta dalam juga kematian, sekolah yang dikhilafkan. Kerana masalah ini bukan masalah bid'ah dan berjalan bukan bid'ah. Kerana masalah ini masalah dari sudut pendalilan. Kerana sudah mutanya, saya masih ingin berpujar yang punya wajah kuat. Tapi kita akan bedahkan yang lebih kuat dari bagi. Jadi dengan itu kita katakan, benda ini yang melihat boleh sampai. Itu bukan cara-cara ulama yang kita kata boleh sampai. Jadi kita cuma masalahnya adalah kita kata dalam perbahasan kita adalah kita balik kepada dalam bab kias perkara-perkara yang ibadat kita tidak pergi ke sana. Terus bagaimana kita tak kiaskan orang boleh kabahkan solat dengan tiga demikian. Ulama itu dia mengatakan demikian. Masalahnya adalah lebih bermasalah. Jadi cuma kita kata Abdullah atas perkara sampai tak sampai. Kenapa? Tak yakin sampai apa? Ya, sampai yakin sampai apa? Amalan apa doa apa ilmu yang dimanfaatkan. Kalau yang sampai yakin sampai adalah salah kajian dan sebagainya. Jadi kita kena nak lakukan yang yakin sampai. Kita lakukan perkara yang kemungkinan sampai atau mungkin sampai di sebagainya. Apa yang mungkin? Sampai. Ya, maknanya kira-kira kalau belum sampai, sampai. Maknanya apa? Kita kalau sedekah, macam ini apa? Kalau satu orang dia nak melakukan haji untuk orang yang telah meninggal dunia, sampai ke tidak? Tidak itu sampai. Apa? Jadi, Nabi mengatakan, apa bila sahabat bertanya bahawa adakah ke atas datuk bapakku yang sejarahku yang tak ada boleh kekal dalam sumbang boleh tak dibadalkan atau dilakukan kepada ini itu orang yang masih sakit orang-orang yang meninggal Nabi apa seorang sahabat yang mengatakan bahawa bapakku meninggal dunia dalam keadaan dia ada hutang haji bukan haji belum lagi kesejahan maka Nabi Allah Nabi selalu mengatakan dainullahi haqqu an yuqta hutang kepada Allah menjadi utama dibayar jadi dengan itu kita katakan boleh berikan haji untuk orang yang meninggal dunia atau orang yang sakit tak diharapkan untuk semua misalnya dan ini aja begitu juga dengan pemasaran misalnya sampai tak kira-kira kalau bisa datang diberuat untuk orang lain buat kami ya, sampai itu kalau sebelum dia meninggal dia ada sebelum meninggal dan sesudah meninggal boleh sampai begitu juga seorang misalnya yang ketinggalan puasa beberapa hari semasa meninggal dunia boleh tak dipuasakan untuknya oleh ahlinya kita tak boleh kerana dia meninggalkan. Jadi kalau begitu, puasa boleh tak? Puasa boleh tak? Kita kata boleh. Dalilnya boleh. Ada. Tapi kalau kita kata bacaan Quran, bacaan Quran tak kita ini. Boleh tak kita kiaskan? Di sini permasalahannya. Jadi kalau kita ingin kiaskannya kepada boleh, tengok kepada, tengok tu. Haji boleh, puasa boleh, maka, puasa Quran boleh. Kita kiaskan. Tapi kalau yang mengatakan tak boleh, kalau lah kita kata puasa atau kalau awak kata demikian, bahawa kita balik kepada Islam. Apa dah yang kita minta, apa yang kita minta. Begitu juga lah kita mengkiaskan perkara yang beribadat, tidak boleh. Kerana di situ ada permasalahan. Permasalahan itu kita kiaskan sesuatu yang beribadatan, kita telah lakukan kesalahan. Kenapa kerana kita mengatakan seolah-olah sampai pada itu kerana sebelum disebut untuk mengatakan sampai ke tidak perlu pada wahyu sampai kepada kita bahawa boleh sampai ke tidak kalau tak ada wahyu hanya kita rasa-rasa kita andai-andaikan tidak pun kemudian kita katakan juga bahawa boleh tak kita samakan puasa dengan baca Quran kalau orang yang tak lakukan puasa sampai berhutang kalau orang tak baca Quran dia kata berhutang jadi nak kita kata tak salah tak buat jadi itu kita kata daripada sudut perjalanan jadi jangan keadaan demikian apabila dikiaskan begitu kita kata hujannya tak kuat dan lain sebab demikian Ustaz, kebanyakan saya tengok dah umur 55 berlaku orang kampung saya lah darah sebuah istai dari Singapura dia meninggal tak pernah puasa tak pernah solat habis dari mana dia badan lagi macam mana Ustaz? Dia tidak mahu pernah puasa, tak pernah salat. Kita dah putuskan dia sebagai kafir. Tak boleh. Jadi kita terjasa ni tak boleh. Jadi kalau dia nak buat dasar ni, boleh tak kita badalkan mandi? Dan ada dalil. Pasal aku kita asal kekal. Masalahnya kita tak tahu. Mungkin sebelum dia berada nazar, dia telah bertobat. Balik pada dasar. Kerana kita tahu, kalau kita tahu dihilangkan ulama berkaitan siapa yang tinggalkan solat, dekat di kafir atau tidak. Itu kuat dan itu apa hujan. Tapi kita katakan kita balik pada hukum asal. Kita kata al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tak dapat dihilangkan dengan kesangsian. Dan ini saksi. Dikasih bukan. Saksi bukan. Yang penting kita tahu dia Islam. Jadi kita kata selamat. Jadi dengan itu kita katakan boleh diibadahkan. Tak ada masalah. Kalau dia cuma janganlah disolatkan. Jadi lah. Kalau tak diterima dengan badan dia sebenarnya. Ya tadi kalau dia sebelum meninggal dia ada wasiat kan tak boleh lah, boleh kepada lah. Tak wasiat kamu tak boleh badan. Walaupun tak boleh dibadan kan. Dia tadi mah. Haji dia. Badan ni. Haji kalau orang misalnya wasiat tak wasiat boleh dia. Kalau kita tahu kalau dia tertinggal dia ada hutang. Hutang haji. Salah seorang dia ahli keluarga belum pernah mengajikan haji. Datuk kita tak dapat pergi haji. Tak kumpul dia tak sempat. Bagaimana? Maka boleh tak kita menghajikan dia? Boleh. Jadi dengan dasar apa? Dasarnya dihutang. kerana belum cukup rukun Islam ini. Dikira dia berhutang. Tapi dikirakan dia berdosa, masalah lain. Tak ada hubungan dengan masalah lain. Dalam masalah seseorang fikir berdosa, tinggalkan satu kewajipan bergantung pada dia punya kemampuan. Balik kepada Aristotle ilahi sahaja. Bukan cinta untuk mampuan. Dia dapat pahala, dia berdosa dan sebagainya. Tidak. Tapi kalau kita tahu dia belum mengajar haji, kita berhutang dalam mengajar haji. Jadi kita yang mampu, kita balik. Haji boleh. Puasa boleh dan lain-lain yang lain kita kata silakan. Allah kita ada sebuah 20% jadi apa ya? Ini saya yang muntah dia saya masak sama juga macam betul sama semua yang menjadi nawak itu nawak itu lip lip punya kerana dia ada hukum kita ada kerjaan dan dia ada hukum hukum as hukum badal ataupun badal diambil kepada hukum yang asal. Okay. Jadi maksudnya kalau saya solat asar, saya boleh terus dari maghrib. Hari. Di situ dihilangkan ulama berkaitan adakah satu tayamum untuk satu solat? Tidak. Satu tayamum untuk solat. Nah. Ada hilangnya? Tapi yang baginya adalah satu tayamum untuk solat. Tadi ada hilang. Ada hilang. Tapi lebih lebih terlihat bahawa satu tayamum untuk satu solat, kerana dia punya kadar kekuatan daripada sudut rukhsah itu tidak seperti anjing. Budemu balalah ilah. Tapi kita ada dalam menjaga kehidupan kita kan dapat membukakan kita gelap kembali dalam masalah-masalah. Partikel itu adalah partikel. Partikelnya adalah. Tangan eh? Angkut dulu kan? Tangan? Tangan? Padahal kita dah tangan kita ni satu atas satu bawah. Kita boleh kita dalam keadaan itu ada dalil yang kita akan tunjuk lagi berkaitan dengan apa dengan adakah kita sapu di belakang itu kita kata ada hilang boleh sangat melakukan akhirat juga riwayat yang lebih kuat lagi yang kita kata boleh sampai sahih. Tapi kita kata boleh tak kita amalkan keduanya kita kata boleh tapi yang sahih ni adalah pegangan tangan kerana lafaz yang banyak pegangan tangan. Kanan kiri. Sama kanan kiri. Tak ada ada lafaz hadis yang dengan satu tepukan saja. Ada. Boleh tak berlaku satu dalam satu tepukan? Boleh juga. Masalah ni kita ada secara dasar kalau boleh kita masalah ni dalam khuruj yang khilaf lebih baik. Khuruj khilaf lebih baik. Daripada Baik, kita balik kepada pelajaran kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian khusus umrah 17, 4, 4, 4, 15, 85. Kita akan yang lain akan dibincangkan kalau ada perubahan. Jam 9.30 sudah pun. Hari Minggu. Yaumul khusus kemudian Baik, Al-Makruh, kita minta siapa boleh baca. Tafadhal. Mubghad ini daripada wazan. Sudah? Logatan mana dia daripada wazan? Ismul maf'ul. Ismul maf'ul. Abghadha mana benci. Abghadha mana dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa mana yang dibenci. Mumpat. Al-Mubghad. Wastilahan. Wastilahan manaha al-Ujari. لا على وجه الالتزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها والإعطاء بها والإعطاء بها dan istilah ini ada maksudnya apa? Ma naha anhu syari'u, apa yang dilarang dengan itu syari', apa yang Allah larangi. La ala wajhi al-ilzam, tidaklah dalam wajah yang diilzamkan, dimestikan, dimestikan tadi, ditekankan dengan meninggalkan. Maknanya tidak ada larangan yang disuruh kita meninggalkan, tetapi tidak diberikan tekanan. Maknanya tidaklah dia wajib. Kal akhdi bisyimali wa ni'ta'u biha wa ni'ta'i biha, dengan kita mengambil sesuatu dengan tangan kiri. Saya berikan awak pen, awak ambil tangan kiri. Wa ni'ta'u biha, dan berikan tangan kiri juga. Dia kata, adakah dia makruh, dilarang? Dia kata dilarang, tapi larangan ini tidak diberikan tekanan, tidak ada kemestian, maka dengan itu kita kata dia adalah makruh. Dia hanya buat tahap makruh. Sebab itu dinamakan sebagai makruh. Makruh ini istilahnya adalah apa yang dilarang daripadanya syarik, atasnya syarik, syarik ialah Allah, tidak di atas dan tidak dalam wajah yang dimestikan dengan meninggalkannya. seperti mengambil dengan tangan kiri dan memberi dengan tangan kiri. Boleh tak? Boleh beri tangan kiri, tangan kiri? Boleh. Tak boleh. Makan? Tak boleh. Serius. Adik-adik. Ada pilihan. Silakan. Teruskan. Maka keluarlah dengan kata-kata kita ini tadi, manaha anhu syari'u la ala wajhil ilzam bitaklif. Maka itulah maksud itu, dia keluarkan daripada kata-kata kita ini, atau terkeluar daripada apa yang kita katakan ini. Nah, daripada kelima manaha anhu syari', apa dia? Itu manaha anhu syari' al-wajib wal-manduh wal-mubah. Dia keluarkan wajib, manduh dan mubah. Kenapa wajib? Ialah perintah untuk melakukan sesuatu. Sunnah dengan apa? Dengan kemestian. Manduk ialah memerintah untuk melakukan sesuatu dengan tanpa kemestian. Dan mubah ialah diberikan pilihan sama ada lakukan atau tidak. Jadi dia keluarkan. Tak kita cakap tentang wajib, tidak kita mau cakap tentang manduk, tidak kita cakap tentang mubah. Jadi dia dah haram. Kita kata definisi yang baik ialah dia dapat menghalang yang bukan daripada konsisi atau apa, daripada apa komposisinya masuk dalam ni. Maknanya dia tak akan masukkan benda yang bukan dia daripada jadi definisi ni. Jadi dengan itu dia telah halangkan wajib, dia telah halangkan manduk, dia telah halangkan mubah daripada masuk dalam definisi makruh. Tapi di sini ada permasalahan, dia masih boleh masuk di situ makruh wajib, apa muharram. Haram. Atau dinamakan sebagai al-muharram yang diharamkan. Wakar jari Paulina ta'ala majlis al-jintam bitarki al-muharram. Jadi di sini kita cakap tentang muharram ni. Maknanya dengan kata kita a'illa ala wajhil ilzam bitarki, tidak dengan wajah yang mesti untuk meninggalkannya. Setelah kita keluarkan apa? Kita keluarkan pula apa? Muharram. Kerana muharram ini dengan wajah ilzam, makruh dengan tanpa wajah ilzam. Jadi dengan itu kita telah keluarkan juga, kita telah keluarkan muharram haram daripada masuk dalam kategori makruh. Boleh jelas? Jelas semua? Tak jelas semua? Boleh tak jelas? Tak jelas, saya ulang balik. Nak saya ulang balik? Ulang balik. Jadi kita kata tadi, pertama dia kata tadi, dengan kita katakan apa yang dilarang oleh syarik, kita keluarkanlah benda yang tak dilarang. Apa yang tak dilarang? Wajib, manduk, sunat dan mubah, harus. Okey, kenapa? Kerana semua ini tak dinamakan sebagai larangan. Betul tak? Wajib dinamakan sebagai larangan? Tak. Sunat bukan larangan, mubah bukan larangan. Jadi dah keluarkan dia. Kedua, dia kata dengan kita katakan la ala wajhil ilzami bitarki, larangan tadi dah okey. Jadi masuk situ dua lagi yang tinggal, makruh dengan muharram. Dengan kita katakan la ala wajhil ilzami bitarki, dengan apa, wajah yang mesti tak boleh tidak ditinggalkan, maka itu kita kata keluarkanlah diri, kita dapat keluarkanlah pula muharram. Kerana muharram ialah dengan wajah yang ilzam untuk ditinggalkan, tapi makruh tidak dengan wajah yang ilzam. Jadi dengan itu dah keluarkan keempat-empat yang lain, maka tinggallah dia seorang atau dia sendiri. Seorang lain sendiri. Kalau makruh yusam utari kubun istalah wala yu'aqibu wala yu'aqibu fa'in. Jadi dikatakan sini makruh adalah apa yang diberikan pahala kepada yang meninggalkannya secara intisal. Di sini dia sebutkan, kenapa dia tekankan lagi intisal? Kerana kalau kita tinggalkan sesuatu yang makruh dengan tanpa apa-apa perasaan intisal, melaksanakan, meninggalkan larangan, dia tak dapat pahala. Hanya saja kalau kita tinggalkan sesuatu perkara yang makruh dengan kita merasakan kita tinggalkan ini kerana meninggalkan larangan Allah, barulah dapatkan pahala. Okey, contoh makruh bagi kita untuk apa? Bawang, tak? Bawang. Makan bawang. pergi ke masjid. Dia kalau makan bawang dia, makan bawang untuk pergi ke masjid. Dia kalau makan bawang dia, tak kisah. Dia kalau masuk malam ke masjid kan. Tapi kata-kata, kalau dia nak pergi masjid, jangan makan. Kalau kita tak makan bawang sekarang ini, alhamdulillah kita tak makan bawang. Makan-makan kita nak makan, bawang berusuk, bawang tak suka, kita tak suka. Memang bawang kita kata bukan makanan kita. Dan kita ada, tak ada orang, tak dapat wahyu. Kalau kita tinggalkan dia kerana apa? Kerana dia ini adalah perkara yang disuruh kita tinggalkan, maka kita kena buat wahyu. Kerana benda yang boleh dapat memberikan kebaikan kesihatan pada diri seseorang, Untuk dia pergi ke masjid tak boleh, apatah lagi benda yang memudaratkan. Jadi dengan itu kita katakan dalam masalah makruh ni, kita katakan mesti ada intisal. Kita misalnya daripada kita berbual kosong, kita tinggalkan bual kosong sekarang ini kerana tak ada geng, tak ada kancing, tak ada kumpulan, tak ada apa-apa. Tapi kita tinggalkan kerana apa? Kerana kita jauh daripada larangan Allah supaya jangan kita berbual yang tidak berfaedah. Maka dengan itu dapat pahala. Sebagaimana kita laksanakan kerana Nabi suruh terang perintahkan kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Diam. Maka dengan dia diam ini bukan kerana dia tak dapat kawan dapat, tapi kerana dia dengar. Kalau salah cakap, banyak silapnya, banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya tempatnya dalam neraka. Kerana banyak yang menyebabkan orang masuk dalam neraka adalah mulut dan kemaluannya. Ini kita kata. Jadi poin itu dah kita katakan di surat tersebut. Ini sebagai contoh. Contoh berkaitan bagaimana kita kalau tinggalkan sesuatu perkara kerana melaksanakan atau meninggalkan akhir. Boleh? Terus? Ustaz, kenapa dibezakan antara wajib manduk mubah dan muharam tidak di? Okey, kenapa? Okey, baru maknanya dulu awak daripada sudut tadi dia keluar tu aku belum bagi faham. Okey, balik semula. Kita balik kepada tadinya perbincangan. Kenapa kita bezakan wajib manduk mubah dan tak masukkan wajib untuk mubah muharam? Kerana kita nak menerangkan bahawa setiap lafaz yang kita datangkan ini ada maknanya. Setiap lafaz yang kita datangkan ini dia menghalang yang lain dari masuk kepada ini. Kalau kita masuk, kita katakan lafaz manah anhu syarik, masuk semua ni tak betul. Kenapa tak betul? Kerana muharam masih boleh masuk. Muharam hanya tak boleh masuk bila kita tambahkan satu lafaz. La ala wajhil ilzam. Tidak dengan wajah yang ilzam. Tapi kalau kita tak datangkan lafaz ini, maka kita lihat tak boleh kita masuk, kita keluarkan muharam. Jadi tak cukup dia punya definisi untuk menerangkan itu makruh. Boleh? Okay. Ada soalan lain? Masa? Ada lagi. Ada lagi 5 minit. Wal mubah fadal. Wal mubah luatan. Al mu'lam wal ma'bud fi. Okay. Al-mubahu lughatan, maksud mubah lughatan adalah al-mu'lan wal-ma'dun fi. Mu'lan mana yang diiklankan, yang dimaklumkan. Wal-ma'dun yang diizinkan di dalam. Jadi kalau orang yang mengizinkan, mesti ada pemakluman. Betul tak? Takkan dia kata, saya dapat izin daripada seseorang. Tak perlu kita apa izin tu? Itu izin mesti lah, dia pemakluman. Pengiklanan tentang kebenaran sesuatu. Jadi dengan itu kita katakan mubah itu adalah lafaz maknanya itu membawa makna dari sudut bahasa membawa makna yang diedankan, yang diizinkan di dalamnya sesuatu. Sila. Wastilahan ma la yata'allaku bihi amr. Amrun wala wala naha wala nahyun li dzatihi. Kal akli fi Ramadan laylan. Wa istilahan, dari bersuluk bahas istilah pula adalah, kita tak keluarkan ini ya, kita cuba fahamkan. Okay. Dari surat istilah pula, apa itu mubah? Ma la yata'allaku bihi amrun wala nahyun. Ma la yata'allaku bihi amrun wala nahyun. Apa yang tidak bersangkutan dengannya perintah untuk melaksanakan atau untuk meninggalkan atau larangan. Okey? Jadi apa yang tidak bersangkutan dengan perintah untuk kita lakukan atau larangan untuk kita tinggalkan, maka itu dinamakan sebagai mubah. Yang bahasa kita harus. Tapi elakkan gunakan bahasa harus, kerana bahasa harus ada dua pengertian dalam bahasa Melayu. Harus, kita haruslah berani. Mana kita mesti lah berani. Bukan harus di situ, harus mubah. Diharuskan. Jadi harus itu dalam bahasa Melayu ada dua pengertian. Jadi sebab kita elakkan. Kalau yang sebenarnya adalah kita gunakan mubah lebih baik. Mubah lebih utama lagi. Fadhal. Okay. Jadi di sini datang kepada katakan, dia keluarkan dengan lafaz yang dikatakan ma la yata'allaqu bihi amrun, apa yang tidak ada kaitan dengan perintah, maka dia keluarkanlah pula wajib dan mandub. Wajib mandub masuk tak? Tak masuk. Kenapa? Kerana dia kata apa yang tak ada kaitan dengan perintah, jadi wajib dan mandub tak masuk. Terus maka dengan kata kita wala nahyun dan juga bukanlah larangan, maka dengan itu tidaklah apa yang tidak bersangkutan dengan larangan, maksudnya kita kata dengan kata ini keluarkanlah pula muharram dan makruh. Muharram dan makruh, boleh faham? Kalau boleh kita katakan apa yang tidak ada kaitan dengan perintah, perintahnya sekiranya itu apa? Wajib. Mandu. Apa yang tak ada kaitan dengan larangan? Mana? Haram, haram dan makruh. Maka dengan itu jadilah dia mubah. Silakan. Wa kharaja bi qawlina li dhati ma law ta'allaqu bi ma ta'allaqa bil qadr madhi ma law ta'allaqa ma law ta'allaqa bihi amrun. Bikaunihi wasilatan saya bacakan dulu, nanti kita akan sentuh lagi. Maka dengan kita katakan lizatihi, dia datang sini belakangnya wala nahyut lizatihi. Kenapa dia datang dengan datang yang perlu dia datang lizatihi? Lizatihi maksudnya dengan zatnya sendiri. Maknanya apa? Sesuatu hukum itu yang yang mubah, yang harus dengan zatnya sendiri, bukan dengan kaitan dengan yang lain. Kalau dia ada kaitan yang lain, maknanya dibalik pada hukum dikaitkan diri. Nanti kita akan datangkan dia. Jadi dengan kita katakan lizatihi itu, kerana apa yang kalau ada kaitan dengan perintah, maka jadilah dia wasilah kepada perintah. Kalaulah dia ada kaitan dengan larangan, jadilah dia wasilah kepada larangan. Maka dengan itu, silakan. Fa'innahu hukmu ma kana wasilatan lahu min ma'mur au min manhi au manhiyun wala yukhriduhu dhalika an kaunihi mubahan fil asl. Jadi ini kita terangkan, maka sesungguhnya dengan itu hukum wasilah ini, dia ada hukum hukum yang perkara tadi yang mubah yang dikatakan ada kaitan dengan perintah atau ada kaitan dengan larangan, maka dia balik kepada hukum itu, balik kepada hukum perintah dan hukum larangan. Kalau perintah itu wajib, jadilah dia wajib. Kalau perintah itu sunat, jadilah dia sunat. Kalau larangan itu haram, jadilah dia haram. Kalau larangan itu makruh, jadilah makruh. Maksudnya gitu. Sebab itu kita katakan dizani supaya menyebabkan daripada apa-apa perkara yang menjadi wasilah kepada hukum laksanakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Teruskan. Wal muba ma dama ala wasil ibaha wa innahu la yatarattabu alaihi thawabun wala iqab. Jadi mubah ini selagi dalam dengan sifatnya yang ibah, yang mubah, yang harus, maka sesungguhnya dia tidaklah terkait dengan mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa. Tapi kalau dia ada kaitan, tadi seperti kita katakan, maka dia balik pada hukum wasilahnya. Sebagai contoh, kita makan untuk dapat tenaga agar dapat beribadah kepada Allah. Makan asalnya hukumnya mubah. Tapi kerana kita nak kena makan, kerana apa? Kita hendak kekuatan untuk misalnya berjuang jalan Allah. Jadi wajib tak makan ni, kita makan ni, kita dapat. Jadi wajib. Supaya, jadi sebab tu kita katakan, kalau cara yang dia maksudkan mubah ini, yang dengan sifat ibahannya, tak ada masalah. Dia tak ada kaitan dengan pahala atau dosa. Tapi kalau ada kaitan dengan sesuatu yang ada kaitan kepada dia, jadi dia dosa. Misalnya kita tahu nak tanam anggur boleh. Mubah, sebenarnya tanam anggur boleh tak? Tapi memang nak tanam anggur untuk bikin arak, bikin wine, red wine. Tak boleh, haram tanam anggur tersebut. Faham ya puan? Ah, itu dasar. Itu Allah dasar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad ala nihmat alhamdulillah. Wa isamma halalan wa jaizan. Dan namanya yang antara namanya adalah halalan atau jaizan, mubahan, sa'ighan. Itu namanya juga sa'ighan, tambahkan lagi. Mujazan. Jaizan. Dan sa'ikhan. Wallahu ta'ala a'lam. Soalan Bizatihi ni pada asalnya. Bizatihi pada zatnya sendiri. Bukan yang dia bersangkutan dengan yang lain. Kalau dia ada bersangkutan sebagai wasilah kepada perintah, maka dapat hukum perintah tersebut. Kalau ada wasilah kepada hukum larangan, dapat hukum larangan. Soalan ada? Wallahu ta'ala. Buka soalan petang lagi. Jangan keluar daripada solat yang ramai. Kita boleh keluar dengan sebenarnya sebaiknya kita keluar jalan teruslah. Ada dekat sah, petang sah kita keluar. Keluar paling dekat, jangan paling jauh. Itu di masjid Singapura. Macam mana kita bakal buka ramah kan? Begitu juga. Jadi sebab kita kata itu adalah di antara qadar dan qadar. Qadar patut ada qadar Allah yang diberi. Yang mana kalau melainkan kita ada salah siru, kita ada rih. Mana salah siru rih? Memang tak boleh hilangkan. Memang penyakit. Penyakit dimaafkan. Jadi uzur pantak kubah masalah tu, maka di sini ada patah kurang satu. Mana akan ada patah kurang satu kan? Okey, katakan itu. Ada dua sebelah sini, itu ada dua. Juga tempat tempat orang minum air ni, boleh lurus tu. Orang faham. Cuma jangan buat ada musim tinggi minum air kuduk, orang-orang air tu kan? Sikit kan, wajib. Mana kita ambil, umur-umur dengan satu, lima, empat, tiga gelas dah banyak dah. Selain tiga gelas dah cukup untuk ambil kuduk semua. Asal dua gelas. Kalau kita nak pakai lebih, lima gelas yang lebih lah. Cawan kecil. Cawan kecil, boleh. Kecil dia. Tangan dulu, lepas tu cuci muka. Kalau kamu sebagainya, okey. Sekali-sekali lah, kalau tak kena ikan. Dan jangan fotokan. Dia ada salah satu cara sebagaimana yang mereka lakukan. Angkat ke tepi, buka atasnya, tarik ke bawah. Jadi tu dia sempat pegang. Jadi buku atas. Yang tersalah. tu kalau nak buat haraman itu tak terongkang. Tak nampak belakang. Ah, itu belakang, sejarah belakang. Boleh juga situ. Jadi kita kata kita tak mengambil jalan tayamum. Kenapa? Kerana ada ini. Dan dia adalah di antara kita dah mungkin sebab apa kita kan lebih topik kita dapat pahala jemaah solat itu kalau terlepas misalnya. Tapi kita kalau boleh dapat istidrak, istidrak. Kalau kita kalau dapat apa yang kita dapat daripada solat solat jemaah itu kita lakukan. Hanya kalau kita tak dapat lagi rakaat kita lakukan solat zuhur. Jadi, kalau dah lepas rukuk kita lakukan solat zuhur. Wallahu ta'ala. Soalan lain? Ada? Jadi dengan itu kita akhiri sesi kita dengan persekitaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'una astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.